Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih memberikan kepada kita sekalian berbagai macam nikmat demi nikmat, karunia demi karunia, sehingga berbagai macam amalan saleh dengan begitu mudahnya kita lakukan pada malam hari ini. Termasuk di antaranya adalah kemudahan yang Ia berikan kepada kita untuk kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian melanjutkan dengan bermajlis kita bersama-sama membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita ambil pelajaran-pelajaran berharga darinya, dan kita harapkan dengan itu iman kita akan semakin bertambah, iman kita menjadi semakin baik, dan kualitas iman kita barakallahu fikum menjadi semakin sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan di pekan yang lalu kita telah memasuki pembahasan hadis yang ke-31. Jadi hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana hadis yang ke-31 adalah hadis yang begitu agung, berisi tentang pertanyaan salah seorang sahabat radhiyallahu an kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang suatu amalan yang manakala amalan tersebut dilakukan maka akan mendatangkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia kepadanya. Redaksi hadisnya dari sahabat Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku mengamalkannya maka Allah akan mencintaiku dan manusia akan mencintaiku. Nabi SAW menjawab, izhad fid dunya yuhibbakallah, zuhudlah kamu dalam perkara dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas, dan zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di tangan-tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama dari bimbingan Rasul SAW dalam hadis ini adalah bagaimana caranya kita meraih kecintaan Allah kepada kita. Dan sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, untuk meraih kecintaan Allah kepada kita itu secara garis besarnya adalah iman dan takwa serta mengikuti bimbingan Rasul SAW. Tanpa iman dan takwa dan tanpa ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, mustahil seseorang akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil orang kafir mendapatkan cinta dari Allah. Maka mustahil orang-orang munafik mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan mustahil orang-orang yang tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beragama mereka mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tiga perkara tersebut adalah syarat mutlaknya. Tiga perkara tersebut adalah syarat mutlaknya. Dan dari tiga perkara tadi, iman, takwa, kemudian apa, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bercabang di sana beberapa perkara yang termasuk darinya. Dan di antara yang terpenting dari bahagian iman dan takwa dan bahagian daripada sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus diikuti, yang dengannya manakala kita lakukan, manakala kita praktekkan dalam kehidupan kita, insyaallah taala Allah akan mencintai kita, adalah perkara zuhud dalam urusan dunia. Zuhud dalam urusan dunia, ma'asyiral muslimin, adalah menganggap dunia itu sedikit, menganggap dunia itu rendah, menganggap dunia itu tidak berharga. Itu yang namanya zuhud dalam urusan dunia. Dan tidaklah seorang itu dianggap zuhud dalam urusan dunia, dia tidak akan bisa mewujudkan kezuhudannya dalam perkara dunia. Dia tidak akan dianggap kalau dia memandang dunia itu sedikit, kecuali dengan dia melakukan tiga perkara yang disebutkan oleh salah seorang tabi'in yang mulia, Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Di mana perkara yang pertama yang harus diwujudkan untuk seorang itu menjadi zahid, menjadi orang yang zuhud, menjadi orang yang menganggap dunia itu rendah, menjadi orang yang menganggap dunia itu tidak berharga, adalah an yakuna ma fi yadillah awthaq mimma fi yadih. Hendaknya seseorang itu lebih mempercayai apa yang ada di tangan Allah dibandingkan apa yang ada di tangannya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang zuhud, dia itu meskipun dia memiliki harta, meskipun ada sesuatu yang ada di tangannya, ada sesuatu yang dia miliki, namun dia adalah orang yang tidak pelit. Dia adalah orang yang tidak bakhil. Dia adalah orang yang tidak terlalu perhitungan di dalam mengeluarkan apa yang dia punya, selama dia akan mendapatkan apa yang di tangan Allah Subhanahu wa taala berupa pahala, berupa balasan terbaik, berupa ganti yang lebih berharga. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang manusia yang zuhud adalah yang lebih mengharapkan apa yang ada di tangan Allah dibandingkan apa yang di tangannya. Sehingga meskipun dia memiliki 1000 dinar, dia bisa menjadi seorang yang zuhud, selama dia adalah orang yang tidak perhitungan. Manakala hartanya berkurang, dia terlampau sedih, dan manakala hartanya bertambah, dia terlampau senang. Orang yang zuhud manakala memiliki 1000 dinar, dia akan menjadi orang yang zuhud manakala dia tidak perhitungan dengan apa yang dia miliki, yaitu dengan dia sangat ringan dan mudahnya mensedekahkan apa yang dia miliki di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kenapa? Karena dia lebih percaya apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala berupa balasan manakala dia mengeluarkan apa yang dia punya. Kata Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lathaiful Ma'arif, bagus sekali ungkapan beliau. Kata beliau rahimahullah, man kana fillahi talafuhu kana 'alallahi khalafuhu. Siapa yang rugi karena Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengganti untuknya. Siapa orang yang mengeluarkan hartanya, dia merugi dengan mengeluarkan hartanya secara hitungan matematika, dia merugi. Dia punya 1 juta, dia keluarkan 500 ribu, secara hitungan-hitungan matematikanya, dia merugi. Namun 500 ribu dia keluarkan itu fillah, dia merugi karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang merugi karena Allah, berarti dia melepaskan apa yang ada di tangannya, dia melepaskan sebahagian daripada harta yang dia miliki. Maka kana 'alallahi khalafuhu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuknya apa yang lebih baik, berupa balasan dunia tentunya dan juga balasan akhirat yang lebih meyakinkan lagi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini adalah orang yang zuhud. Ini adalah ciri orang yang zuhud. Makanya kata Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh hafizahullah taala, fatahsulu min dalika anna zuhda laisa ma'nahu al-faqr. Maka kesimpulannya dari apa yang disebutkan oleh Abu Muslim Al-Khawlani di atas, zuhud itu bukan maknanya fakir. Jadi bukan mesti orang yang zuhud adalah orang yang fakir. Zuhud itu bukan maknanya fakir. Walaisa maknahu tarkul mal. Zuhud juga maknanya bukan meninggalkan harta. Wa innama zuhdu haqiqatan fil qalbi bi ta'alluqihi bil akhirah wa tajanubihi. Yang namanya zuhud secara hakikatnya, secara hakikahnya, ya, yang namanya zuhud yang sebenar-benarnya adalah terletak di hati. Dengan seorang itu hatinya bergantung terhadap akhirat, ya. Ketertarikan hatinya adalah ketertarikan terhadap perkara akhirat. Wa tajanubihi wabti'adihi anid dunya. Dia berkesampingan dengan dunia dan dia menjauhi perkara-perkara dunia. Namun dia menjauhi perkara dunia itu min haitsu ta'alluq, dari segi keterkaitan hatinya. Dia terlampau cinta dengan dunia. Dia terlampau cinta dengan harta. Ini bukan zuhud. Ya. Yang namanya zuhud adalah hatinya itu selalu bertaut dengan akhirat. Hatinya itu selalu berta'aluk dengan akhirat. Sehingga meskipun dia punya harta, dia keluarkan hartanya dan dia harapkan dari harta tersebut akhirat dia dapatkan. Dia tidak punya harta, dia bekerja. Kenapa dia bekerja? Hatinya terpaut dengan akhirat karena dia memiliki suatu tanggungan yang harus dia penuhi. Dia punya istri, dia punya anak. Orang yang menyia-nyiakan istri dan anaknya, maka dia adalah orang yang berdosa. Maka dia ingin jauh dari dosanya dan dia bekerja untuk memenuhi kewajibannya. Ini zuhud. Bukan artinya orang yang bekerja dari pagi sampai sore atau dari sore sampai pagi lagi, dia bukan orang yang zuhud. Bukan. Yang namanya orang yang zuhud, terkadang dia bekerja. Kata Syekh Saleh, bukan artinya yang namanya zuhud itu meninggalkan harta. Orang itu tidak punya keterkaitan dengan harta. Orang tidak punya syahwat untuk memiliki harta. Orang tidak punya keinginan untuk memiliki harta. Justru harta itu adalah qiyaman linnas. Harta itu adalah suatu hal yang akan membuat kehidupan itu berjalan. Namun yang namanya orang zuhud, dunia dia punya, harta dia punya, namun tidak dia tautkan kepada hatinya dalam hal kecintaan. Dia punya itu. Nah, qala, kata Syekh Saleh, fa yata'amalu bi umurid dunya ala annaha fi yadihi. Maka dia pun berinteraksi dengan perkara dunia dan menganggap dunia itu hanya ada di tangannya. Dunia itu ada di tangannya, dia punya itu. Akan tapi walaisat fi qalbihi. Dunia itu tidak dia masukkan ke dalam hatinya. Dunia itu tidak terlampau dia cintai. Dunia itu tidak terlampau dia mabuk dengannya sehingga lupa dengan perkara-perkara akhirat. Nah, fayukhlisu qasduhu. Maka dalam semua urusan dunia dia ikhlaskan tujuannya. Dia bekerja tujuannya apa? Ikhlas. Ikhlasnya apa? Untuk mencari harta yang akan dia gunakan memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya. Dia berlibur, contohnya. Orang yang zuhud bukan apa-apa berarti dia tidak boleh berlibur. Orang yang zuhud boleh dia berlibur. Silahkan berlibur. Dia berwisata ke sana ke sini, ya, selama itu dalam perkara yang mubah. Dia berjalan ke tempat wisata A, dia berjalan ke tempat wisata B, itu perkara yang tidak menafikan zuhud selama dia ikhlaskan niatnya, ya, selama dia ikhlaskan niatnya, yaitu dia niatkan untuk menghilangkan kebosanannya dalam perkara-perkara rutinitasnya yang sifatnya adalah kebaikan. Untuk dia tingkatkan lagi kesemangatannya. Makanya kata Nabi SAW, rawihul quluba sa'atan ba'da sa'ah. Istirahatkanlah hati itu. Sejenak demi sejenak istirahatkan. Rawih. Ini berikan nafas pada hati itu. Berikan nafas juga pada jasad. Istirahatkanlah itu. Sa'atan ba'da sa'ah. Sejenak demi sejenak. Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita. Untuk hal itu. Ya. Sehingga orang yang zuhud itu bukan berarti dia sekali lagi meninggalkan semua perkara dunia. Dia berinteraksi dengan perkara dunia, namun dia menganggap dunia itu hanya ada di tangannya. Dia tidak masukkan dunia itu dalam hatinya, dari segi kecintaannya. Fayukhlisu qasdahu, dia ikhlaskan semua tujuannya. Wa niyatahu fi kulli amalin ya'malu, dia ikhlaskan semua niatnya dalam semua amalan yang dia amalkan. Fi an yakuna nafi'an lahu fil akhirah, dia harapkan amalan yang dia lakukan bermanfaat untuknya dalam perkara akhirat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya dalam perkara seorang suami berhubungan badan dengan istrinya, ini dalam syariat juga bukan dianggap sebagai perkara yang sia-sia. Bukan dianggap sebagai perkara yang hanya mubah, tidak ada artinya, tidak ada pahalanya. Dalam perkara seperti ini saja, Nabi SAW mengatakan, wa fi bu'di ahadikum shadaqah. Tatkala kalian menggauli istri-istri kalian, itu ada nilai sedekahnya. Kenapa? Banyak manfaatnya dengan seorang menggauli istrinya, dengan seorang menikah sebelumnya, kemudian dia menggauli istrinya. Banyak manfaat akhirat bisa dia dapatkan. Satu, terhindar dari perkara zina. Dua, dia bisa meminimalisir pandangannya terhadap yang haram karena dia sudah memiliki keluarga, dia sudah memiliki istri, dan seterusnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini dalam perkara yang sifatnya dalam keluarga, internal keluarga, yang tidak boleh disebarkan kepada satu sama lain. Tapi Islam menyatakan itu ada pahalanya, apalagi dalam perkara-perkara yang lain. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa sahabat yang datang kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menanyakan tentang bagaimana sifatnya, sifat ibadahnya Rasulullah SAW. Aisyah ummul mukminin menceritakan kepada sahabat-sahabat tadi bahwasanya ibadahnya Rasulullah SAW adalah ibadah yang luar biasa, ibadah yang sangat-sangat luar biasa dan istimewa. Maka tatkala disampaikan hal itu kepada para sahabat, sahabat-sahabat ini pun merasa kecil terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi SAW apabila dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan daripada ibadah. Makanya salah satunya menjawab, saya akan qiyamul lail dan tidak akan tidur. Saya akan terus berpuasa dan tidak akan berbuka. Saya akan terus membujang dan tidak akan menikah. Tiga perkara ini, apakah Nabi SAW membenarkannya? Apakah tiga perkara ini dianggap sebagai perkara zuhud? Orang tidak mau istirahat, orang tidak mau berbuka, orang tidak mau makan, orang tidak mau menikah. Apakah ini perkara yang dibenarkan oleh Nabi SAW karena itu termasuk perkara zuhud, berarti meninggalkan dunia sama sekali? Nabi SAW justru menyalahkan orang seperti ini. Nabi SAW mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni, yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan bahagian dariku. Tidur termasuk dari sunnah Rasul SAW. Nabi membimbingkan dalam masalah qiyamul lail, jangan sesuntuk itu. Tidurlah dan bangunlah. Dalam berpuasa, Nabi SAW tidak memerintahkan kita puasa wisal, berbukalah, makan minumlah. Besok berpuasa, besok makan berbuka lagi silakan. Ada dunia yang diambil itu. Dalam perkara nikah, jangan sama sekali tidak menikah. Menikahlah, bahkan Nabi SAW menganjurkan nikah itu cepat. Nikah itu cepat. Siapa di antara kalian yang sudah yastati'ul ba'ah, sudah bisa ba'ah? Ditafsirkan oleh para syurahul hadis dengan dua tafsiran. Ba'ah artinya dia bisa berjima, yang kedua dia bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Siapa di antara kalian yang punya ba'ah, falyatazawwaj, hendaklah menikah berapapun usianya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini yang pertama. Seorang lebih percaya terhadap apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan apa yang ada di tangannya. Dia bermuamalah dengan perkara dunia yang dia miliki dan dia menganggap dunia itu ada di tangannya, tidak pada hatinya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang yang zuhud, dia tidak terlampau cinta dengan dunia. Meskipun dia punya dunia, meskipun dia mencari dunia, seorang yang zuhud, dia tidak terlampau cinta kepada dunia. Karena di dalam Al-Quran dan Hadis disebutkan bahwasanya dunia itu hakir, dunia itu adalah rendah, dunia itu adalah sedikit, dunia itu tidak ada bandingannya manakala dibandingkan dengan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam banyak ayatnya, menjelaskan tentang bagaimana itu hakikat dunia. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Qul mata'ud dunya qalil." Dalam surat An-Nisa yang ke-77. Allah berfirman, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila." Katakanlah wahai Muhammad, mata'ud dunya, kesenangan dunia itu qalil, sedikit. Mau seorang itu happy terus, enggak pernah sedih di dunia. Senang terus dia di dunia. Umurnya panjang. Dia kaya raya, bisa senang setiap waktu. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata'ud dunya qalil. Semua kesenangan dunia itu sedikit, qalil. Wal akhiratu khairun, dan akhirat itu lebih baik dibandingkan semua kenikmatan dunia itu. Liman ittaqa, tentunya akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Kalau orang punya takwa, kalau orang punya iman, kalau orang punya zuhud, maka niscaya akhirat itu akan menjadi lebih baik untuknya daripada perkara dunia dengan kesenangan-kesenangannya. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di antara yang menunjukkan bahwasanya dunia itu hakirah, dunia itu rendah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, pernah bersama para sahabatnya melewati suatu pasar, dan dikala itu para sahabatnya berada di samping-samping beliau, kemudian rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melewati anak kambing yang mati, ya, anak kambing sudah bangkai, dan anak kambing tersebut asak. Ya, asak itu adalah telinganya cacat, kecil, enggak normal telinganya. Anak kambing mati, telinganya cacat. Nah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya melewati bangkai ini, Nabi mengangkatnya itu. Fa akhadha bi'udhuni. Beliau ambil bangkai anak kambing tadi dengan telinganya. Di telinganya diangkat gitu. Kemudian Nabi menawarkan kepada para sahabatnya, "Ayyukum yuhibbu anna hadza li dirham?" Siapa yang mau membeli bangkai ini satu dirham? Satu dirham itu sekitar 3 gram perak. 3 gram perak. Sedikit toh, 3 gram perak mungkin sekitar 20-25 ribu sekarang satu dirham itu. Siapa yang mau di antara kalian membeli ini? Bangkai anak kambing yang cacat ini dengan satu dirham. Maka para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, ma nuhibbu annahu lana bisyai' wa ma nasna'u bihi." Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di antara kita yang pengin punya anak kambing mayit ini. Enggak ada di antara kita yang suka sama bangkai anak kambing yang cacat ini. Mau kita apakan? Nah. Tidak ada kami yang mau beli. Maka Nabi menjawab, "Atuhibbuna annahu lakum?" Kalau saya kasih ini, apakah kalian mau? Tidak dibayar satu dirham, kasih. Nih, bawa, silakan. Para sahabat menjawab, "Wallahi, lau kana hayyan kana aiban fihi li annahu asad. Fa kaifa huwa mayyit?" Ya Rasulullah, demi Allah, seandainya anak kambing itu hidup, itu aib kita punya anak kambing itu. Kenapa? Karena anak kambing itu asad. Ya ini tadi kambing apa? Anak kambing yang telinganya cacat. Cacat, dia enggak normal. Kalau hidup aja aib itu. Bagaimana ternyata ini sudah menjadi bangkai, tidak ada di antara kami yang ingin memilikinya meskipun tidak bayar. Maka Nabi SAW mengatakan, "Wallahi la dunya ahwanu ala Allahi min hadha alaikum." Demi Allah, dunia itu di sisi Allah lebih rendah dibandingkan bangkai kambing ini. Ya, dunia itu lebih rendah dibandingkan anak kambing yang bangkai ini. Itu gambarannya. Ya, ternyata dunia itu hakirah, dunia itu rendah, dunia itu tidak ada apa-apanya, tidak berharga sama sekali. Dan juga dianalogikan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Al-Mustaurid Al-Fihri, Sahih Muslim juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yami falyanzur bima tarji'." Tidaklah semua dunia ini dengan segala kesenangannya kalau dibandingkan dengan akhirat, kecuali perbandingannya adalah seperti salah seorang kalian memasukkan telunjuknya ke lautan, samudra yang luas itu, masukkan itu tangan, kemudian falyanzur madza yarji, lihat mana yang netes itu, apa yang menetes itu dari ujung tangan itu, dari ujung telunjuk, lihat tetesannya, itulah dunia, samudra itu adalah surga. Itu perbandingannya dunia, ma'asyiral muslimin. Setetes dibanding dengan samudra yang begitu luas. Apakah kita masih menganggap dunia itu harus lebih kita kedepankan dibandingkan akhirat? Apakah ini menjadi alasan dunia, masih menjadi alasan kita untuk meninggalkan sholat? Allahul musta'an. Ternyata dunia itu rendahnya seperti itu. Ya. Dan juga dalam hadis Tirmidzi. Dari hadisnya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, menggambarkan tentang betapa rendahnya dunia. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran min hasyurbatan. Seandainya dunia itu sebanding di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir satu teguh air pun. Itu seandainya nilainya dunia seisinya di sisi Allah itu sebanding dengan sayap nyamuk. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan dunia itu kepada orang kafir meskipun cuma seteguh air. Cuma nyatanya Allah berikan dunia itu dengan semua kesenangan-kesenangannya kepada orang-orang kafir. Lihat orang terkaya di dunia. Orang terkaya di dunia yang punya ini, yang punya itu, muslim kafir, kafir. Dia punya ini, punya itu, bisa kesana, bisa kemari dengan mudah. Ternyata orang kafir dikasih sama Allah Azza Wajalla. Dan banyak lagi, banyak yang dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang kafir. Ini menandakan apa? Di sisi Allah, dunia itu tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk. Karena Allah kasih itu bukan cuma seteguh air kepada orang kafir. Allah kasih banyak, beribu-ribu teguhan air kepada orang-orang kafir. Menandakan ma'asyiral muslimin, sekali lagi dunia itu adalah haqirah, dunia itu rendah, dunia itu tidak berharga, ya. Sehingga sangat mengherankan keberadaan seseorang yang lebih mengutamakan perkara dunia dibandingkan akhiratnya. Sungguh menakjubkan perkaranya seseorang yang meninggalkan sholat contohnya demi satu suap nasi, demi berapa puluh ribu, demi berapa ratus ribu, bahkan berapa juta, puluh juta, dia tinggalkan itu satu sholat yang menjadi kewajibannya yang akan bermanfaat untuknya di akhirat. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang yang zuhud, sebagaimana tadi kita sampaikan, dunia dia punya, namun dia tidak memasukkannya di hati karena dunia itu rendah. Terlalu rendah untuk dicintai dunia itu. Dimiliki, bahkan itu bisa menjadi suatu maslahat kalau niatnya bagus. Tapi untuk dimasukkan sebagai sesuatu yang dicintai di hati, dunia itu terlalu rendah. Makanya seorang yang zuhud tidak memasukkannya dalam hatinya dalam hal kecintaan. Naam, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullahu taala, keyakinan seseorang terhadap bahwasanya apa yang di tangan Allah itu lebih dia percayai dibandingkan apa yang ada di tangannya, ini muncul dari hati yang keyakinannya kepada Allah itu besar. Dan hati yang pembenarannya terhadap janji dan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala itu besar. dan keyakinan tersebut muncul dari hati yang besar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang yang zuhud yang lebih percaya terhadap apa yang ada di tangan Allah dibandingkan apa yang ada di tangannya, sama sekali dia tidak takut terhadap perkara-perkara dunia. Dia tidak takut terhadap perkara-perkara dunia. Bahkan kalau kita lihat ucapan para salaf rahimahumullah, bagaimana para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in menggambarkan bagaimana keyakinan mereka terhadap perkara yang pertama ini, yaitu lebih meyakini apa yang ada, lebih percaya terhadap apa yang ada di tangan Allah dibandingkan apa yang ada di tangannya, kita akan sangat-sangat takjub terhadap apa yang disampaikan oleh mereka para salaf rahimahumullah. Di antaranya lihat bagaimana gambaran keyakinan dan kejujuran serta tawakalnya seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Beliau ini menggambarkan bagaimana beliau tidak takutnya dalam perkara dunia. Ya. Beliau mengatakan, "Inna arja ma akunu li rizqi idza qalu laisa fil baiti daqiqun." Abdullah bin Mas'ud menyatakan, sesungguhnya waktu yang paling aku harapkan aku mendapatkan rizki. Waktu yang paling aku percaya aku akan mendapatkan rizki di sana adalah apabila orang-orang di rumah mengatakan di rumah sudah tidak ada tepung. Kalau ada orang rumah bilang di rumah sudah tidak ada persediaan makanan, Abdul bin Mas'ud menyatakan di saat itulah aku dalam kondisi yang paling yakin rizki akan datang. Luar biasa. Kalau di rumah sudah tidak ada tepung. Kalau kita bisa dibandingkan ikhwah. Di rumah berasnya tinggal satu canting, sudah muring-muring. Ya, ini karena memang ya keyakinan kita ya. Orang-orang terakhir dibandingkan salaf itu sangat jauh. Diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud, "Inna ahsana ma akunu dhannan hina yaqulu al-khadim laisa fil baiti qafizun wala dirhamun." Dan ini bukan ucapan Abdullah bin Mas'ud, saya ralat, ini ucapannya Masruq, salah seorang tabi'in. Beliau mengucapkan yang serupa dengan Ibnu Mas'ud. Kata Masruq, sesungguhnya saat aku paling husnudzon terhadap rizki, saat yang aku paling husnudzon rizki itu akan datang, adalah manakala pembantuku mengatakan di rumah sudah tidak ada tepung dan tidak ada satu dirham pun. Di saat itulah kondisi husnudzonku paling tinggi. Kalau rezeki itu akan datang. Nah, kenapa? Tadi karena beliau-beliau ini lebih percaya terhadap apa yang ada di tangan Allah dibandingkan apa yang ada di tangan mereka sendiri. Nah, Imam Ahmad bahkan menyatakan, "Ma'asyiral muslimin, asarru ayyami ilayya yaumun usbihu wa laisa indi syai'un." Hari yang paling menyenangkan bagiku adalah hari di mana aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Luar biasa. Ini hari yang paling menyenangkan. Kalau kita hari yang paling menyedihkan. Sudah gak punya apa-apa lagi. Gak punya ini, gak punya itu. Imam Ahmad, itu hari yang paling menggembirakan. Yang paling nyenengin. Sudah hari gak ada aku punya apa-apa lagi. Luar biasa. Ikhwani fillah rahimakumullah. Juga pernah dikatakan oleh Abu Hazim Az-Zahid. Abu Hazim yang dijuluki dengan Az-Zahid. Tatkala ditanya kepada beliau, "Ma maluka? Hartamu itu apa?" Kata Abu Hazim, "Li malani la akhsha ma'ahum al-faqra." Saya itu punya dua harta yang saya sudah tidak lagi takut fakir. Yang pertama, hartaku adalah as-siqatu billah, percaya kepada Allah. Allah itu tidak akan menyia-nyiakanku, itu sudah hartaku. Ya, aku sudah enggak takut lagi fakir dengan itu. Saya percaya kepada Allah. Wal ya'su mimma fi aidinnas, dan saya berputus asa dengan apa yang dimiliki manusia. Saya tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia itu. Ini dua hartanya Abu Hazim Az-Zahid. Juga dikatakan kepada Abu Hazim, "Ama takhaful faqra?" Wahai Abu Hazim, tidakkah kamu takut fakir? Kata Abu Hazim Az-Zahid, "Ana akhaful faqr wa maulaya lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah aku takut fakir sedangkan yang mengurusiku adalah zat yang memiliki langit dan bumi? Nah, ini juga ucapan yang menggambarkan bagaimana kesuhudan, bagaimana kepercayaan seorang terhadap apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan apa yang ada di tangannya, sehingga dia tidak lagi takut yang namanya kefakiran. Di luar biasa bagaimana salaf menggambarkan zuhud-zuhudnya mereka. Nah, ini poin yang pertama dari tiga perkara untuk mewujudkan zuhud dalam urusan dunia dengan perwujudan yang sempurna insyaallah. Semakin seorang tinggi keyakinannya terhadap apa yang ada di tangan Allah, itu lebih dia percaya dibandingkan apa yang ada di tangannya, di saat itu kezuhudannya juga semakin meninggi. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kata Abu Muslim Al-Khawlani, untuk mewujudkan zuhud dalam urusan dunia, menganggap dunia itu rendah, menganggap dunia itu tidak berharga, adalah seseorang wa antakuna fi thawabil musibah. Hendaknya seseorang itu terhadap pahala dari musibah, idza anta usibta biha arghab fiha law annaha baqiyat laka. Perkara yang kedua adalah seseorang tatkala ditimpa musibah, dia lebih mengharapkan pahala dari musibah itu dibandingkan musibah itu tidak terjadi pada dirinya. Maksudnya seperti ini. Orang yang zuhud itu, manakala dia sudah tertimpa musibah, dia sudah tidak berandai-andai lagi seandainya musibah ini tidak terjadi. Dia sudah enggak berandai-andai lagi. Tatkala musibahnya sudah terjadi, dia hanya berpasrah dan mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kalau itu kehilangan, maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia sudah tidak berandai-andai lagi seandainya, seandainya, seandainya, kalau tidak terjadi, seandainya tidak terjadi. Taib, dia sudah pasrah, sabar terhadap musibah yang dia dapatkan, dan dia mengharapkan pahala dari musibah yang menimpanya itu. Itu maksudnya. Jadi orang yang zuhud itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manakala dia tertimpa musibah, dia tidak berandai-andai seandainya musibah ini tidak menimpanya. Justru yang dia lakukan orang zuhud ini, tatkala dia tertimpa musibah, adalah dia besar harapannya terhadap pahala yang akan dia dapatkan dari musibah yang menimpa dia. Nah, orang yang tertimpa musibah itu akan menjadi kafaroh baginya, penghapus dosa untuk dosa-dosa yang telah dia lakukan. Wabashiri sobirin, Allah mengatakan berikan kabar gembira itu kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang kalau tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia tidak bertasakhut, tidak merasa jengkel terhadap musibah yang dia dapatkan, dia tidak merasa menyesal terhadap apa yang telah terjadi, apalagi sampai dia mencela takdir. Dia sabar. Ya, tabah dia dalam menghadapinya. Dan ini ma'asyiral muslimin tentunya berat. Sabar itu berat. Sabar itu barakallahu fikum adalah amalan yang mungkin mudah untuk kita katakan, tapi sangat sulit tatkala kita menghadapi kondisi yang menuntut sabar di sana. Makanya sabar yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar yang terbaik adalah sabar di hantaman pertama. sabar, yang terbaik adalah sabar di hantaman pertama. Tatkala seorang tertimpa musibah, blek, sodmatul ula, dia bisa sabar, itulah sabar terbaik. Ya. Dia kehilangan seseorang yang dia cintai. Tatkala dia kehilangan di hantaman pertama itu, langsung dia sabar, itulah sabar terbaik. Kalau setelah kehilangan orang yang dia sayangi, dia bisa sabarnya satu pekan berikutnya, satu bulan berikutnya, satu tahun berikutnya, ini banyak yang bisa, insya Allah. Tapi kalau sabar tatkala hantaman pertama, dia tertimpa musibah, langsung dia sabar, ini yang berat. Makanya Nabi SAW mengatakan, sabar terbaik adalah sabar di hantaman pertama. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan bahwasanya perkara kedua dari bukti zuhud ini, yansya'u min kamalil yaqin, muncul dari sempurnanya keyakinan seseorang terhadap perkara akhiratnya. Tatkala seorang itu bisa sabar dan tabah, tatkala dia tertimpa musibah dalam urusan dunia, itu menandakan dunia itu tidak begitu berharga pada dirinya. Ada suatu berharga yang ingin lebih dia dapatkan lagi, yaitu akhirat, tatkala dia tertimpa musibah. Makanya di antara doa Nabi SAW, beliau berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ini termasuk doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, berdoa kepada Allah, Allahumma qsim lana, ya Allah bagikanlah kepada kami, min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, rasa takut kepadamu yang bisa menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan ya Allah bagikanlah kepada kami rasa taat kepada engkau yang bisa membawa kami kepada surgamu. Wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunia. Dan ya Allah berikanlah kepada kami keyakinan yang bisa dengan itu meringankan semua musibah-musibah dunia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan orang yang bisa sabar terhadap masaibud dunia, ini di antara tanda zuhudnya dia dalam perkara dunia. Makanya kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, man zahida fid dunya hanat alaihil musibah. Ini kata Ali radhiyallahu an, man zahida fid dunya, siapa yang zuhud dalam perkara dunia, hanat alaihil musibah, maka akan ringan untuknya musibah-musibah yang menimpanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini bukan artinya tatkala seseorang tertimpa musibah dia tidak boleh bersedih. Ya, dia tidak boleh bersedih. Ya, ciri orang zuhud itu bukan tidak bersedih tadi, tapi dia lebih mengharapkan pahala dibandingkan musibah ini tidak terjadi. Kalau bersedih tatkala tertimpa musibah, Nabi SAW bersedih tatkala kehilangan putra beliau Ibrahim. Beliau menangis kehilangan putra beliau Ibrahim. Tapi bukan itu menandakan tatkala menangis Nabi SAW tidak sabar. Nabi orang yang paling sabar. Ya. Nabi orang yang paling mengharapkan pahala dari musibah tatkala musibah itu terjadi. Tapi ternyata Nabi SAW juga sedih. Nah, ini seperti perkara dunia tadi, ikhwan. Jadi bukan artinya orang yang zuhud dia itu meninggalkan dunia. Dia boleh punya dunia, tapi dunia itu tidak dia masukkan ke hatinya dalam hal kecintaan. Ya. Seorang yang tertimpa musibah bukan artinya dia tidak sabar tatkala dia bersedih. Dia boleh bersedih, bahkan dia menangis tatkala kehilangan orang yang dia cintai. Namun kesedihannya itu tidak membawanya untuk menyesali, untuk berangan-angan agar musibah itu tidak terjadi. Yang sudah terjadi maka itu dibiarkan, artinya berpasrah dan bersabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, yang maknanya bahwasanya kesedihanmu dan terus-menerusnya kamu di dalam terus-menerusnya engkau di dalam berkeluh kesah tatkala terjadi musibah itu tidak mengembalikan apa yang sudah terjadi. Jadi yang sudah terjadi sudah terjadi. Musibah yang sudah terjadi qadarullah wa masyaa fa'al. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tugas berikutnya adalah mengharapkan pahala dari musibah yang terjadi itu. Nah, tidak perlu lau kana kada wa kada, tidak perlu mengucapkan seandainya begini pasti begini, seandainya begitu pasti begitu, seandainya saya begini pasti akan begini. Tidak perlu seperti itu. Qul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itulah cirinya orang sabar tatkala tertimpa musibah. Dan Allah mengatakan wa basyirish sabirin, berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada tanda yang ketiga dari tanda orang yang zuhud dalam urusan dunia. Tanda yang ketiga dari keberadaan seseorang menganggap dunia itu rendah, menganggap dunia itu tidak berharga di sisinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk anak pribadi dan juga untuk antum semuanya. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari di malam hari ini. Amin Allahumma amin. Wa nakhari bihadal qadar. Wafakallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanallahi wa rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.